Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fi din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu banyak, begitu besar, nikmat iman, Islam dan sunnah, dan begitu pula nikmat-nikmat yang lain. Pada acara kali ini, yaitu ta'lim streaming yang diselenggarakan oleh Radio Al-Ibana Palembang bekerjasama dengan Radio Tasfiyah di Ma'had ini, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ta'awun dalam berdakwah. Ikhwani fi din rahimakumullah, at-ta'awun artinya bantu membantu, tolong menolong, saling menopang satu sama lain. Bid'awah dalam dakwah, yakni menjalankan amanah dakwah ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din rahimakumullah, suatu hal yang wajib kita syukuri adalah ketika Allah Azza wa Jal menjadikan kita orang-orang yang berkecimpung dalam dakwah Islam, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyah. Ini nikmat yang besar. Orang Islam adalah orang-orang yang dipilih Allah Azza wa Jal dari umat manusia pada umumnya. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal dari umumnya orang-orang Islam. Mereka Salafiyun diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kebanyakan manusia tidak mendapatkan taufik untuk mengikuti sunnah tersebut. Dan para juru dakwah, ad-du'at ilallah, orang-orang yang terpilih lagi dari umumnya salafiyin, dengan suatu kelebihan yaitu mengajak berdakwah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. ikhwani fiddin rahimakumullah, sehingga ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan ingatlah, posisi seseorang berdakwah adalah suatu kedudukan, bukan suatu jabatan. Sehingga bisa jadi seseorang masuk dalam area ini sekalipun dia tidak disebut sebagai seorang da'i, sekalipun dia tidak disebut sebagai seorang ustaz atau mubaligh, mungkin saja dia seorang yang dianggap biasa-biasa saja. Mungkin status sosialnya sebagai pedagang, mungkin sebagai pegawai, mungkin sebagai talibul ilm, mungkin sebagai petani. Tapi yang penting adalah upaya, yang penting adalah perbuatan yang dia lakukan. Mungkin dia berdakwah dengan cara-cara pendekatan personal, temannya, saudaranya. Tidak mesti seorang berdakwah mesti melalui podium, mimbar, meja taklim, tidak. Bisa jadi dengan informasi-informasi berupa ilmu yang bermanfaat, mungkin melalui media cetak maupun elektronik, dia sampaikan ilmu kepada pihak-pihak lain. Ilmu itu bermanfaat dan ilmu itu benar. Maka dia adalah seorang yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga ketika kita bicara tentang orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal ini, tidak mesti dia adalah sebagai seorang yang disebut dengan ustaz. Peluang ini terbuka untuk siapa saja. Allah Azza wa Jal mengetahui dan melihat siapakah yang berbuat. Dan mungkin juga terjadi seseorang yang disebut dengan ustaz, tapi justru tidak punya peran yang berarti dalam dakwah. Nah, untuk itu ikhwani fiddin rahimakumullah, amal itulah yang menjadi penentu. Perbuatan di lapangan itu yang menjadi penentu siapakah yang berdakwah ila Allah Azza wa Jal. Maka sekali lagi, syukur nikmat Allah Azza wa Jal ketika Allah Azza wa Jal menjadikan kita orang yang punya andil dan berkecimpung dalam dakwah, dalam tarbiyah, mengajari manusia, mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih bagus ucapannya? Mimman da'a ila Allah, daripada orang yang mengajak ke jalan Allah, wa 'amila salihan, dan beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan ia pun mengatakan, innani minal muslimin, sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada mereka yang berdakwah, da'a ilallah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tiada yang lebih baik ucapannya daripada mereka yang mengajak kepada kebaikan menuju jalan Allah Azza wa Jal. Jalan ini adalah jalan yang Allah pilihkan untuk hamba-hambanya yang terpilih oleh Allah Azza wa Jal, yaitu para nabi dan para rasul. Mereka adalah qaumun istafahumullah, kaum yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal, orang-orang pilihan Allah Azza wa Jal. Apa aktivitas mereka, orang-orang pilihan itu? Aktivitas mereka adalah dakwah, mengajak ke jalan Allah Azza wa Jal. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan, wahai Nabi, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak ke jalan Allah. Ala basirah, di atas ilmu, di atas keyakinan yang benar. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ila akhiril ayah. Ayat tersebut, ikhwani fiddin rahimakumullah, menunjukkan kepada kita tentang jalan para nabi dan pengikut para nabi. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja, pintu ini terbuka lebar untuk kita semua. Terbuka lebar terus sampai akhir zaman untuk siapapun, dimanapun. Maka bersemangatlah untuk meraih peluang emas ini, meniti jalan para nabi, jalan para rasul, ikut dalam gerbong mereka, rel mereka, yaitu da'wah ilallah. Ad'u ilallah ala basirah, mengajak ke jalan Allah di atas ilmu dan keyakinan yang benar. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, syukuri dan senantiasa jaga nikmat ini. Jangan sampai kita lepas daripada gerbong para nabi, rel mereka. Jangan sampai kita tersingkir dari jalan ini. Yang belum ikut, segera mengikuti jalan para nabi dan para rasul ini. Bersemangat dalam dakwah, mengajak kepada kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala orang-orang yang mengikuti. Betapa besarnya pahala seseorang ketika dia mengajak kepada kebaikan dan diikuti oleh orang banyak. Siapa tahu satu dua kalimat yang kita ucapkan dari kebenaran, dari kebaikan, kemudian diikuti oleh sekian orang, dan diikuti lagi, dan diikuti lagi, sampai pada batas yang kita sendiri tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Mungkin saja dia tidak menyangka satu dua patah kata yang dia ucapkan ternyata di akhirat kelak sudah menjadi sebab berlimpahnya pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Siapa tahu? Nabi SAW menegaskan pula dalam hadis, Ad-dal alal khair lahu mislu ajri fa'ilih. Orang yang memberi petunjuk kepada suatu kebaikan, lahu mislu ajri fa'ilihi, maka dia akan memperoleh seperti pahala orang yang langsung melakukannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, jadilah kita semua pintu-pintu kebaikan, kunci-kunci kebaikan yang telah Nabi isyaratkan dalam hadisnya, inna minan nas mafatih lil khair maghaliq lisyarr, wa inna minan nas mafatih lisyarr maghaliq lil khairi. Sesungguhnya di antara manusia mafatih, ada yang menjadi kunci-kunci bagi suatu kebaikan, pembuka kebaikan-kebaikan, maghaliq lisyarr, dan penutup bagi keburukan-keburukan. Wa inna minan nas, dan sungguh di antara manusia mafatih lisyarr, dia justru menjadi pembuka keburukan, maghaliq lil khair, dan penutup kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi, maka beruntunglah bagi siapa yang Allah jadikan pembuka kebaikan itu ada di kedua tangannya. Wa wailun liman ja'alallahu mafatihas syarri 'ala yadayhi, dan celakalah bagi orang yang Allah jadikan pembuka-pembuka keburukan itu ada di dua tangannya. Hadis akhrajah Ibnu Majah dan Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Ikhwan fillah rahimakumullah, hadis-hadis tersebut menjadi motivasi bagi kita, menjadi musyajjih, penyemangat bagi kita semua, targhib bagi kita semua agar kita bersemangat untuk memperoleh kebaikan-kebaikan itu, mengikuti jalan para nabi, jalan para rasul dalam menggapai keutamaan-keutamaan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak menyebutkan hadis-hadis beliau tentang hal ini. Bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim telah disebutkan bagaimana sifat-sifat kaum mukminin. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah ila akhiril ayah. Dan kaum mukminin yang laki-laki, wal mu'minat, dan yang perempuan, ba'dhuhum awliya'u ba'd, sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar, wa yuqimuna shalah, dan mereka menegakkan salat. Sampai firman Allah Azza wa Jal, ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu kelak Allah Azza wa Jal akan memberikan rahmat kepada mereka. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Azza wa Jal maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, itulah sifat kaum mukminin, kaum mukminat. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan ini adalah inti daripada dakwah. Inti daripada ajakan kepada dinullah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Tentu di sana masih banyak lagi ayat maupun hadis yang memotivasi kita, yang menyemangati kita, memberikan harapan-harapan baik kepada kita semua untuk berjalan di atas jalan ini. Namun perlu kita ingat bahwa dakwah ilallah azza wa jal seringkali sangat membutuhkan kepada at-ta'awun, sikap bantu-membantu di antara kita semuanya. Mungkin saja suatu saat seorang berdakwah dan sendiri karena kondisi tertentu. Sebagian para nabi dahulu berdakwah sendirian. Bahkan sampai ada seorang nabi yang tidak punya pengikut. Ya. Namun di masa-masa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ketahui bersama umat beliau banyak, muslimin banyak, hampir-hampir kita tidak pernah sendirian dalam menjalani kehidupan kita berislam ini. Walhamdulillah. Ada teman, ada saudara seislam yang sama-sama memeluk agama ini dan sama-sama menjalankan agama ini. Nah, sehingga terkait dengan dakwah ilallah akan sering kita jumpai di sana sangat membutuhkan adanya ta'awun agar sama-sama memperoleh pahala di sisi Allah Azza wa Jal, agar sama-sama melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Yang ini adalah sifat kaum mukminin, saling bantu-membantu. Ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Wal mukminun wal mukminat ba'dhum awliya'u ba'd. Saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling membela satu sama lain dalam menjalankan dinullah, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din rahimakumullah, dan ini telah diperintahkan oleh Allah azza wa jal dalam ayat yang sering kita baca, sering kita dengar, yaitu firman-Nya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu, dan hendaknya kalian saling bantu membantu. Alal birri wat taqwa, pada amal kebaikan dan ketakwaan. Ayat ini adalah suatu ayat yang sangat agung. Ayat yang mudah dihafal. Ayat yang kalimat-kalimatnya singkat namun punya makna yang begitu dalam. Wa ta'awanu 'alal birr. Bantu membantulah kalian dalam al-birr, kebaikan. Wa taqwa, dan ketakwaan. Apa makna al-birr wa taqwa? Al-birru wasmun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Al-birr adalah suatu kata yang mencakup segala yang dicintai Allah, diridhoinya, minal a'maduz zahirati wal batinah. Baik dari amal yang lahir maupun yang batin. Min huquqillahi wa huquqil adamiyyin. Baik terkait dengan hak-hak Allah maupun hak-hak adami, manusia. Nah, inilah albir. Wat taqwa fi hadzal mawdi' ismun jami'un li tarki kulli ma yakrahuhu Allahu wa rasuluhu. Adapun takwa pada ayat ini bermakna suatu kata yang mencakup segala, meninggalkan segala ma yakrahuhu Allah, yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasuluhu, dan dibenci rasulnya. Minal a'mali adh-dhahirati wal batinah, dari amalan yang lahir maupun yang batin. Nah, demikian kata Syekh Sa'di rahimahullah menafsirkan makna al-birra taqwa. Sehingga dalam hal itu semua kita diperintahkan untuk melakukan at-ta'awun, bantu membantu, tolong menolong, saling topang menopang. Lalu kata beliau, wa kullu khoslatin min khisalil khairi al-ma'mur bi fi'liha. Maka segala perbuatan yang baik yang diperintahkan agar kita melakukannya, aw khoslatin min khisalil syarr al-ma'mur bi tarkiha, atau setiap perbuatan buruk yang kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Fa innal 'abda ma'murun bi fi'liha bi nafsihi wa bi mu'awanati ghairihi min ikhwanihi al-mu'minina 'alayha. Maka al-'abd, fa innal 'abda, seorang hamba, ma'murun bi fi'liha bi nafsihi, dia diperintahkan untuk melakukannya dari dirinya sendiri, wa bi mu'awanati ghairihi, dan dengan saling bantu membantu dengan yang lain, min ikhwanihi al-mu'minin, dari saudara-saudaranya kaum mu'minin, 'alaiha, yakni untuk melaksanakan hal tersebut. Bi kulli qaulin yab'atsu 'alaiha wa yanshatu laha wa bi kulli fi'lin kadzalik. Dengan segala ucapan yang bisa membangkitkan amalan itu, wa yanshatu laha, dan membuat semangat untuk melakukannya, wa bi kulli fi'lin kadzalik, dan juga dengan setiap perbuatan yang bisa membangkitkan atau menyemangatkan untuk melakukan hal tersebut. Nah, lihatlah bimbingan beliau rahimahullah menafsirkan ayat tersebut di atas. Jadi al-bir wa taqwa yang mencakup banyak hal itu, kita masing-masing diperintahkan untuk melakukannya dan saling bantu membantu dengan yang lain. Baik itu dilakukan dengan qaul, ucapan, sekalipun ucapan itu hanya bersifat membangkitkan. Juga mungkin yang menyemangati. Maka itu sudah merupakan bagian daripada at-ta'awun, apalagi lebih daripada itu. Begitu pula al-fi'l, perbuatan. Maka semua yang mungkin dilakukan, lakukanlah dalam rangka mengamalkan perintah Allah Azza wa Jal, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kita dengan kelemahan kita sebagai manusia, kita menyadari bahwa dalam dakwah kita, kita sangat memerlukan adanya ta'awun. Karena ada kalanya seseorang punya kemampuan dalam bidang tertentu saja, tidak punya kemampuan di bidang yang lain. Seorang mudarris, guru atau ustadz punya kemampuan dalam bidangnya, tapi mungkin tidak punya kemampuan di bidang yang lain. Yang lain lagi punya kemampuan dalam bidangnya. Ya. Misalnya bagaimana menyampaikan dakwah tersebut melalui media-media. Maka dia begitu bermanfaat. Begitu membantu. Dia tidak bisa menyampaikan ilmu, tapi dia bisa membantu menyampaikan ilmu. Sangat bermanfaat. Yang lain lagi mungkin punya sebuah saran, sebuah ide. Yang lain lagi punya bantuan dari sisi yang lainnya, semua. Hal itu bisa dilaksanakan untuk saling melengkapi kekurangan yang ada pada diri kita. Dan masing-masing insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal atas perbuatannya tersebut. Dia akan masuk dalam beberapa keutamaan yang tersebut pada ayat maupun hadis Nabi SAW. Karena itu subhanallah, peluang ta'awun dalam bab ini begitu besar. Peluang ta'awun dalam bab ini begitu besar. Ternyata bukan hanya orang yang punya ilmu syar'i yang bisa berta'awun dalam bab ini. Bahkan yang punya kemampuan-kemampuan yang awalnya sifatnya duniawi, tapi bisa bermanfaat dalam hal yang sifatnya ukhrawi, sebagai perangkat-perangkat pendukung dalam dakwah dan tarbiyah ini. Oleh karenanya juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyemangati para sahabat untuk berjihad fi sabilillah sebagai salah satu upaya mengajak manusia ke jalan Allah, sebelum diperangi diajak ke jalan Allah, ketika tidak mau mengikuti dan tidak ada pilihan kecuali perang, mereka berperang. Dan Nabi pun menyampaikan ayat-ayat Allah dengan firman-firman-Nya, jahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kalian dengan harta benda kalian dan jiwa-jiwa kalian. Perhatikanlah ayat-ayat tersebut. Yang ayat semacam ini dalam Al-Quran tidak sedikit. Cukup banyak ayat-ayat yang semakna dengan itu. Penyebutan al-jihad bil amwal wal anfus, yang menjadi syahid atau pembahasan kita pada ayat tersebut kaitannya dengan ta'awun. Ternyata al-amwal selalu disebut oleh Allah Azza wa Jal di dalam perintah-perintah jihad. Padahal itu awalnya adalah sifatnya duniawi, tapi menjadi penopang utama dalam misi-misi dakwah fi sabilillah. Nah, kita ambil ibrah darinya bahwa ternyata kemampuan-kemampuan duniawi yang mencakup banyak hal, bisa harta benda, bisa kedudukan, bisa keahlian, bisa ide-ide yang bagus, bisa perbuatan-perbuatan yang mungkin dilihat oleh orang itu amalan yang ringan dan sepele, tapi rupanya bermanfaat dalam dakwah, punya andil dalam dakwah, mendukung dakwah dan seterusnya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jangan dianggap halal seperti itu remeh. Jangan dianggap halal seperti itu tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jal. Allah Maha tahu apapun yang dilakukan oleh seseorang. Wama taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan apapun yang kalian perbuat dari suatu kebaikan, ya'lamhu Allah. Allah pasti mengetahuinya. Pasti mengetahuinya. Yang konsekuensinya tentu Allah akan memberi balasan atas perbuatan tersebut. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, inilah at-ta'awun asy-syar'i dalam dakwah ila Allah. Dan tentu sebagaimana kita sebut tadi, at-ta'awun asy-syar'i, haruslah ta'awun itu betul-betul syar'i. Bukan ta'awun bid'i, suatu ta'awun yang berlandaskan tuntunan bid'ah, bukan. Tapi ta'awun yang berlandaskan tuntunan syar'i. Segala sesuatunya ditimbang dari sisi syar'inya. Bila itu tidak melanggar syariat, lakukan. Usahakan dan lanjutkan perbuatan-perbuatan baik tersebut. Tapi kalau ada hal-hal yang sifatnya bid'i, entah materinya, entah tata caranya, dan yang semisalnya, maka kita tidak diperkenankan untuk ta'awun dalam hal yang tidak sesuai syariat, apalagi jelas bertentangan dengan syariat. Maka jadilah ta'awun kita dalam dakwah adalah ta'awun syar'i, berdasarkan dengan ayat wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, berdasarkan dengan al-wala lil mu'minin wal mu'minat, adanya loyalitas penghubung antara mu'minin dan mu'minat berupa iman, al-mahabbah fillah, cinta karena Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah rahimakumullah, hal lain yang perlu kita perhatikan dalam ta'awun ini adalah annattaqiyallah fi hadhihi ad-da'wah. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam dakwah ini. Dakwah ini adalah suatu amal besar. Dakwah ini menyangkut banyak hal. Menyangkut orang-orang yang jumlahnya begitu banyak. Menyangkut pendidikan yang jumlah orang yang dididik juga banyak. Menyangkut mungkin hak-hak manusia. Dan sebelum itu hak-hak Allah Azza wa Jal. Dakwah menyangkut hal yang begitu banyak. Karenanya ikhwan fiddin rahimakumullah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam dakwah ini. Jangan sampai kita berbuat di dalam dakwah ini yang justru menjadi bahaya bagi dakwah. Justru menjadi bom waktu bagi dakwah. Justru menjadi sesuatu yang akhirnya mencelakakan dakwah-dakwah tersebut. Ikhwan fiddin rahimakumullah, tentu hal ini sangat membutuhkan kepada keikhlasan kita kepada Allah dalam dakwah. Membutuhkan kepada ittiba', bagaimana kita betul-betul ittiba' kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Ketika dua hal tersebut betul-betul kita lakukan, insyaallah kita tetap dalam koridor atau tetap di dalam jalan at-taqwa fi da'wati ila Allah, dalam dakwah kepada Allah azza wa jalla. Ikhwani fi din rahimakumullah, ingatlah bahwa bila kita sebagai seorang yang mengajak, kalau kita mengajak kepada suatu kebaikan, maka itu kebaikan yang begitu besar yang kita harapkan pahalanya sebagaimana tadi kita sebutkan. Tapi ketika kita mengajak dan ternyata ajakan kepada keburukan, maka itu juga berupa keburukan yang besar yang kita khawatirkan. Karena ketika kita diikuti, maka keburukan yang kita lakukan bukan hanya dosa kita yang akan kita tanggung, akan kita pikul, tapi juga kita akan mendapat dosa karena orang-orang yang mengikuti. Ya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi min al-wizri mithlu awzar man tabi'ah. La yanqusu dhalika min awzarihim syai'an." Dan barang siapa yang mengajak kepada dhalalah, kepada suatu kesesatan, kana alaihi minal wizri, maka dia akan mendapatkan dosa. Dan seperti dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya dan tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yattabi'unahum bighairi 'ilm ala sa'a ma yazirun. Nah, ikhwani fid din rahimakumullah, ternyata ini juga merupakan resiko yang perlu kita waspadai, perlu kita berhati-hati. Jadi ibarat seorang berjalan yang ia sangat khawatir di atas jalan yang dia jalani, apakah dia tetap akan di atas jalan kebaikan yang terus dia mendapatkan kebaikan darinya dan kebaikan orang-orang yang mengikutinya, atau dia akan salah jalan dan bergeser dari jalan yang benar sehingga dia justru mendapat dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, resiko ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Resiko ini harus kita betul-betul pertimbangkan. Jangan sampai seseorang menyangka berdakwah ilallah, tapi justru kenyataannya tidak sesuai dan tidak mengikuti ajaran syariat yang benar, sehingga dia mendapatkan dosa dari perbuatan itu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, falnattaqillah fi hadhihi ad-da'wah, kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam dakwah ini, agar kita betul-betul memperoleh yang kita harapkan. Jangan sampai kita mengharap tapi ternyata di kemudian hari menjadi harapan yang hampa, yang kosong, bahkan na'udzubillah menjadi sesuatu yang menakutkan. Wal'iyadu billah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, tak lupa pula dalam dakwah dan ta'awun ini, hendaknya kita selalu membangun dakwah kita dengan musyawarah, membangun dakwah kita dengan at-tasyawur, dengan orang-orang yang amanah, orang-orang yang kita percaya. Karena itulah perintah agama kita. Kalau Nabi SAW saja diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah engkau dalam urusan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, diterangkan oleh As-Sa'di dalam tafsirnya yang maknanya bahwa ini sesungguhnya adalah pendidikan bagi umat beliau. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya mau memutuskan, beliau adalah seorang nabi yang mendapat wahyu dan petunjuk dari Allah Azza wa Jal. Namun demikian, Nabi diperintahkan untuk bermusyawarah sebagai pendidikan bagi umat, agar senantiasa bermusyawarah dalam menjalankan dakwah ini. Kita juga menyadari bahwa kita sebagai manusia, kita lemah. Kita punya ide, kita punya pendapat. Namun, tidak selalu pendapat kita itu benar. Bahkan mungkin pendapat kita sering salah. Nah, kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita dalam memikirkan sesuatu, dalam memutuskan sesuatu, akan ditopang dengan ide, dengan masukan, atau dengan pendapat-pendapat dari pihak yang lain, yang insya Allah dengan itu akan terwujudlah suatu kebaikan dan maslahat bagi muslimin, dan terkhususnya bagi ahlus sunnah dan dakwah mereka. Begitu pula hal yang perlu kita nasihatkan dalam ta'awun, dalam dakwah ini adalah hendaknya kita menjaga ukhuwah di antara kita, karena dalam suatu amal yang kita kerjakan secara bersama, kita akan merasakan berbagai macam karakter. Kita akan merasakan berbagai macam ucapan yang terlontar. Terkadang baik, terkadang kurang baik, terkadang ada yang menyinggung. Maka hendaknya kita semua menjaga ukhuwah kita, menjaga ukhuwah ini dengan kita berhusnu al-khuluq, berakhlak yang baik, berperilaku yang baik. Nasihat ulama kita rahimahumullah wa hafizahumullah, agar kita berukhuwah dan menjauhi sebab-sebab ikhtilaf, menjauhi sebab-sebab yang akan memunculkan ikhtilaf. Ukhuwah kita jaga dengan husnul khuluq, berakhlak yang mulia, bertutur kata yang baik, yang jujur, yang tulus di dalam bermuamalah bersama yang lain. Dengan juga menjaga perasaan-perasaan sesama kita, dengan berkomunikasi yang baik di antara kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, Ahlus Sunnah adalah orang yang paling berhak untuk mewujudkan semuanya itu. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa." Yang paling sempurna dari kaum mukminin imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Maka raihlah ketinggian derajat itu dengan husnul khuluq. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berakhlak mulia bisa mengalahkan orang yang rajin ibadah, salat sepanjang malam, puasa selalu, tapi dia tidak berakhlak baik. Ikhwani fi din rahimakumullah, karena itu jaga sopan santun di antara kita, jaga tata krama di antara kita. Ini semua sebagai bagian daripada husnul khuluq, selama itu tetap dalam tuntunan syariat. Ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini kaitannya dengan keluarga. Ya. Dan secara makna tentunya al-ma'ruf adalah sesuatu yang diperintahkan, yang dianjurkan kepada siapapun. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, juga termasuk hal yang perlu kita perhatikan dalam hal ini adalah hendaknya kita senantiasa memperhatikan dan mendahulukan maslahat-maslahat umum daripada maslahat pribadi kita dalam konteks dakwah ilallah yang dijalankan secara bersama-sama. Ada kalanya kita punya suatu kepentingan. Ada kalanya kita punya suatu hajat. Namun, ketahuilah bahwa hajat-hajat pribadi harus kita kalahkan dengan kepentingan umum dalam ranah dakwah ini. Karena kita tidak berpikir untuk pribadi kita, tapi untuk saudara-saudara kita juga, untuk anak-anak kita semua, anak-anak didik kita semua, untuk masyarakat yang lebih luas, sehingga ini juga harus diperhatikan demi terwujudnya kebaikan bersama dalam dakwah ila Allah azza wa jal. Nah, insyaallah ikhwan fillah rahimakumullah, dengan beberapa hal tersebut kita berharap ya dakwah akan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, berjalan dengan bimbingan syariat kita. Tak lupa tentunya kita senantiasa mohon kepada Allah Azza wa Jal untuk diberi taufik dalam segala langkah-langkah kita. Karena kalau bukan hidayah dari Allah, bimbingan dari Allah kepada kita, kita tidak akan mungkin bisa menjalankan semuanya dengan baik. Kita lemah dari segala sisinya. Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Mampu, Allah yang Maha Kaya, Allah Azza wa Jal yang Maha Mengetahui. Karena itulah hendaknya kita senantiasa kembali kepada Allah. Segala urusan kita, kita berusaha dan bertawakal dan pasrah kepada Allah, serta berdoa kepadanya dan mohon bantuannya. Demikian ahibbati fillah rahimakumullah, apa yang mungkin disampaikan pada kesempatan ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan selama dalam penyampaian-penyampaian tersebut.